السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله sekali puji dan syukur serta memanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat kurnia yang berada kita, yang besar dan yang kecil, zahir dan yang batin, yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Semoga Allah SWT sentiasa menjadikan kita hamba-hamba yang apabila mendapat nikmat bersyukur, dan apabila dipuji dengan musibah bersabar, dan apabila berdosa dan bersalah beristighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Alhamdulillah, kita teruskan bahasan kita di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab yang masyhur Arba'un Nawawi, di mana telah kita sampai pada hadis yang baru pada subuh ini. Telah kita bahaskan hadis berkenaan dengan perkara yang diada dengan dalam agama. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. حديث maksudnya daripada أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya perkara-perkara yang sama-sama tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga daripada syubhat, maka dia telah menyelamatkan diri, agamanya dan marwahnya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat yang sama-sama, maka dia telah jatuh ke dalam yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekeliling kawasan larangan, maka hampir saja dia akan menggembala di dalam kawasan haram yang haram itu. Dan ketahuilah, di dalam ataupun bagi setiap raja terdapat kawasan larangan, dan sesungguhnya kawasan larangan Allah adalah yang diharamkannya. Dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada sekutul daging, apabila ia baik maka baik seluruh jasadnya, dan apabila ia rosak maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ini adalah hadis, dan itulah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini daripada sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Jadi kalau ulama mengatakan radhiyallahu anhu, artinya An-Nu'man adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu, dan itu juga bapanya Bashir juga seorang sahabat. Jadi kita namakan atau gelar mereka radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan bagaimana yang telah kita katakan, bahawa kata-kata seperti ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah satu cara ataupun satu penyampaian riwayat yang paling tinggi di kalangan ulama hadis, bila kita katakan aku mendengar seorang itu berkata. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang kecil. Artinya beliau masih anak-anak lagi apabila bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di kalangan para sahabat dibahagikan kepada beberapa golongan, beberapa tabaqah. Jadi kita ada sahabat-sahabat yang kecil, yakni yang belum lagi baligh, ataupun mungkin sahabat yang dah baligh tapi masih muda belaka. Kemudian kita ada sahabat yang kibar, yang telah awal lagi masuk Islam, yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Uthman bin Affan dan lain-lain lagi. Jadi Nu'man bin Bashir kata ulama amat kecil ketika dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kecil? Kata ulama umurnya baru 8 tahun sahaja. Oleh itu terdapat sebahagian ulama, walaupun pendapat ini sedikit, yang mengatakan bahawa Nu'man bin Bashir tidak mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu hadis ini dhaif. Namun yang sebenarnya umur 8 tahun kata ulama dalam ilmu hadis adalah umur yang boleh menerima ataupun meriwayatkan hadis. 8 tahun kalau kita dengar, kita dah boleh meriwayatkan hadis. Dan itulah yang digunakan oleh ulama-ulama hadis. Dan buktinya bahawa kedua imam dalam ilmu hadis, iaitu Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim dan lain-lain lagi, memuatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Begitu juga kita ada hadis-hadis yang datang daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika itu masih kecil apabila mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila mereka dewasa mereka meriwayatkan hadis-hadis. Ini tidak benar. Kenapa tahun sudah boleh meriwayatkan, ini boleh memikul hadis. Istilah ulama itu memikul al-hadis. Baik, yang penting di sini beliau meriwayatkan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, hadis yang amat agung sekali. Sebagian ulama mengatakan ini juga salah satu daripada 3 hadis yang merupakan kaedah Islam yang besar. Yang pertama mereka katakan hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadis yang kita baca kemarin, iaitu hadis man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Siapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari keturunan satu urusan kami, maka ia tertolak. Dan satu lagi adalah hadis ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu juga jelas. Adapun sebabnya adalah hadis innamal a'malu binniyat merupakan sepertiga agama, kerana ia membahaskan tentang amalan hati. Kerana tidak ada amalan kecuali mestilah disertai dengan niat yang betul, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam setiap amalan tidak boleh tidak mesti ada amalan, dan amalan itu hendaklah bersyarat, iaitu al-mutaba'ah, iaitu mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang hadis Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang beramal bukan dengan yang datang daripada kami, maka ia tertolak. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan lepas tentang 6 perkara yang perlu dijaga sehinggakan kita benar-benar mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebab. Hendaklah sebab kita lakukan satu amalan itu adalah sebab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca zikir ini contohnya, zikir masuk tandas. Maka bila masuk tandas baru baca zikir itu. Jangan kita adakan sebab kita sendiri untuk baca zikir masuk tandas. Bila kita masuk masjid, kita baca zikir tertentu. Jangan kita baca zikir tersebut untuk masuk tempat lain, masuk pasar pun. Sebab masuk pasar ada zikirnya sendiri. Begitu juga seorang yang bersin, kita ada zikirnya, iaitu alhamdulillah. Dan orang yang baca alhamdulillah, kita pula dengar, kita baca ya alhamdulillah. Kita tak buat demikian untuk orang yang menguap, orang yang sendawa, betul? Jadi kalau kita ikut sebab yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka itu menunjukkan kita telah mengikut amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka campur dengan niat yang betul, maka insyaAllah amalan kita diterima oleh Allah SWT. Sebab kita tahu berapa kali kita dah ingatkan bahawa amalan salat itu tidak mungkin diterima oleh Allah SWT kecuali apabila ia memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, tidak riya. Yang kedua adalah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sebab ikut Rasulullah SAW, begitu juga dengan jenisnya. Jenis amalan itu adalah jenis yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, seperti harta zakat. Maka harta zakat ada jenis-jenisnya. Maka kita ikut yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada emas, ada perak. Kalau kita ada gangsa banyak contohnya, tak perlu kita nak keluarkan zakat. Begitu juga dengan haiwan ternakan, kambing ada bilangan. Yakni bila cukup nisab itu 40 ekor kambing, kita baru kita keluarkan 1 ekor kambing. Kemudian kita ada unta. Jadi kita ada tanaman, berapa tan kita dapat daripada hasil tanaman kita kena keluarkan. Berapakah yang kita keluarkan daripada hasil tanaman kita, dan kemudian sama ada tanaman itu kita siram dengan air kita sendiri ataupun tidak perlu kita siram air, ia datang daripada langit, airnya dah terhujan. Jadi kalau disiram sendiri, zakat kita kurang sebab kita ada kos di situ. Tapi kalau tak ada kos dalam air, zakat kita lebih. Subhanallah. Kemudian apakah kita bayar zakat untuk semua tanaman? Adakah kita bayar zakat untuk semua tanaman? Maka kata ulama, tidak. Kalau kita tanam pokok mangga, tanam pokok rambutan, tak perlu keluar. Kalau kita tanam sayur contohnya, kita tak perlu nak keluar zakat. Kerana zaman Nabi SAW ada tanaman sayur, tapi tak keluar zakat. Tapi di situ ada untuk kurma, untuk anggur yang disebutkan di dalam hadis. Jadi itu menunjukkan dua jenis amalan itu mestilah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita telah beri contoh kemarin tentang ibadah kurban. Jadi ibadah kurban ada jenis binatang-binatang yang disembelih, iaitu tiga haiwan, sama ada unta, lembu ataupun kambing. Kemudian masa hendaklah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Solat sebelum waktu tidak sah, solat selepas waktu tidak sah. Dan tempat dilakukan sesuatu ibadah itu jika ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka kita mesti ikut tempat. Jadi sunnah contohnya solat Jumaat dalam masjid, bukan kita solat ke bawah gunung ataupun solat di badan raya. Jadi mesti kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kalau solat hari raya contoh, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, maka sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah di tanah lapang. Tapi itu nasib baik, bukan syarat sahnya solat. Itu sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kalau i'tikaf, mestilah i'tikaf di dalam masjid, bukan di tanah lapang, tempat kita solat raya. Tak sah pula. Baik, kemudian mana-mana masjid boleh jadi tempat i'tikaf selagi ia adalah masjid jami'. Ini masjid yang ada solat jamaah dan solat Jumaat. Kemudian kita ada kaifiat. Cara kita melakukan satu amalan juga hendaklah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dilakukan beramai-ramai jemaah, kita lakukan jemaah. Kalau dilakukan sendirian-sendirian, kita lakukan sendirian-sendirian. Kalau zikir itu dikuat-kuatkan, maka kita baca kuat-kuat. Sebagaimana dalam takbir, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kalau azan itu kuat-kuatlah kita lakukan. Jadi semuanya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada sebab, jenisnya, masa, tempat, kaifiatnya. Satu lagi lupa. Baik, yang penting di sini adalah dua hadis ini menunjukkan tentang pentingnya beramal dengan niat yang ikhlas untuk jaga amalan mengikut sunnah. Kemudian datang hadis ini yang menerangkan tentang urusan wara'. Jika kita terangkan tentang wara', bahwa ia sebahagian daripada agama Islam yang penting. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal halal bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Jadi apa makna halal? Halal adalah semua perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada larangan pada perkara tersebut. Sama ada dia berbentuk makanan atau minuman atau pakaian, nikah kahwin dan sebagainya. Di sana ada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia jelas. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, innal halal tayyib. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Asalnya orang Arab tak perlu nak pakai inna. Sesungguhnya kita cakap halal itu jelas, dah boleh lah. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis ini menggunakan kata-kata inna, sesungguhnya. Maka kata ulama, sebabnya untuk menarik perhatian orang yang benar-benar, sesungguhnya halal itu jelas. Maka orang nak dengar perkara yang penting sesungguhnya. Jadi ada tarik perhatian, apa yang sesungguhnya, yang halal itu jelas. Jadi memang yang halal itu jelas, sebagaimana yang kita tahu daripada syariah. Mana kita tidak ada sedikit pun syak, sedikit pun ragu-ragu bahawa yang halal air laut contohnya. Kalau kita boleh minum, dia halal. Tapi memang kita boleh minum. Tapi kalau kita nak berwuduk daripada air laut, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Saya rasa tak ada orang yang tak tahu tentang hal ini. Iaitu hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda tentang al-bahar, tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hayyu maytatuhu. Air laut itu membersihkan airnya, suci, dan bangkainya juga halal. Jadi semua bangkai, yakni binatang laut yang tinggal dalam laut, maka dia halal. Itu tak ada masalah. Kemudian kita ada air zam-zam, kita ada beri macam-macam. Dalam kitab Madhab Syafi'i, dia akan mengatakan air yang boleh kita gunakan untuk berwuduk ada 7 macam air. Air daripada langit, air daripada laut, air daripada sungai, air daripada perigi, air daripada mata air, air daripada salji, dan air daripada air embun. Sebenarnya tak payahlah disebutkan satu persatu, tapi cuma nak terangkan tentang air mutlak tu. Jadi tidak ada masalah boleh kita nak berwuduk daripada air tersebut. Baik, dan kita boleh minum daripada air tersebut. Kemudian di sana ada perkara yang jelas haramnya. Haram, yakni mamnu', sesuatu yang dilarang. Apa juga yang diharam, yang dilarang, maka ia haram. Dan istilah ini khusus bagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala melarang dengan larangan yang jelas dan yang pasti. Kerana di sana ada larangan-larangan daripada Allah SWT, tapi bukan dengan keras, bukan dengan jazm. Ini dengan pasti, dengan larang dulu, tapi tak berapa keras. Yang itu kita namakan makruh. Jadi orang yang melakukan perkara yang makruh, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, tetapi tak sampai berdosa kalau dilakukan. Kalau yang haram ini, jika dia melakukannya juga, dia tidak meninggalkan yang dilarang ini, maka dia telah berbuat dosa. Dan orang yang berdosa berhak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah hukum dia, maka Allah tidak menzalimi. Dia adalah orang yang bersalah yang berhak dihukum. Tapi apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukumnya? Itu balik kepada masyiah, yakni kehendak Allah SWT. Allah telah kehendak, Allah hukum, berarti dia buat salah. Dan Allah telah kehendaki, Allah mengampunkannya. Baik. itu kecuali satu dosa. Kalau dia meninggal dunia dengan dosa ini, Allah tidak akan ampunkan selama-lamanya, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan dengan Allah dengan sesuatu. Tetapi Allah mengampunkan dosa yang kurang daripadanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi sebesar-besar haram adalah syirik. Menunjukkan dosa baik-baiknya wajib adalah tauhid. Kemudian di antara itu ada perkara-perkara yang merupakan dosa-dosa besar. Antaranya 7 perkara yang membinasakan, asbabul muqiqah. Kemudian di sana juga ada dosa-dosa kecil, dosa juga. Dan dosa ini ada yang merupakan dosa-dosa yang Allah telah tetapkan hukumannya di dunia, yang kita namakan sebagai hudud, tilka hududullah. Seperti mencuri atau hukum di dunia yang telah ditetapkan tak boleh dikurangkan sedikit pun, iaitu memotong tangan orang yang mencuri dengan syarat-syaratnya. Itu juga orang yang berzina, jika dia belum berkahwin maka dia disebat 100 kali, tak boleh kurang sedikit pun. Kemudian kalau dia telah berkahwin, jadi ketika dia berzina itu, dia dalam akad perkahwinan dengan seorang wanita, maknanya jadi isteri, maka dia direjam dengan batu sampai mati, tak boleh kurang sedikit pun. Begitu juga orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia dihukum kisos, yakni dia sendiri akan dibunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali orang yang dibunuh. Dan kita ada dosa orang yang menuduh orang berbuat zina dengan tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukum hududnya adalah disebat sebanyak 80 kali. Kemudian terdapat masalah tentang hukuman minum arak, maka disebat sebanyak 40 kali. Ada ulama mengatakan 80 kali. Jadi ini semua adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di sana terdapat hukumnya yang ditetapkan dinamakan hukum hudud. Kata ulama, walaupun seseorang itu bertaubat daripada dosa-dosa besar yang dikenakan hukum hudud, tetapi beliau tidak dihukum hukuman hudud itu di dunia, maka masih lagi Allah berhak untuk menghukumkannya di hari kiamat kelak. Tapi barang siapa yang telah beristighfar, telah bertaubat, taubat nasuha, kemudian telah dihukum hukuman hudud di dunia, maka tidak akan dia dihukum sekali lagi di hari kiamat. Jadi menunjukkan bahawa hukuman hudud itu adalah penghapus dosa. Tetapi dosa ini hanya dihapuskan bagi orang yang bertaubat. Jadi ada orang dah minum arak, tak bertaubat lagi, kemudian dihukum. Jadi orang macam ini tak akan terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi wa innal harama bayyin, dan haram itu juga jelas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul An'am, wa ma lakum la ta'kulu mimma dhukira smullahi alaih wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turidtum ilaih. Kenapa kamu tidak mau makan daripada apa yang disebutkan nama Allah atasnya, yakni disembelih, dan disebut nama Allah, sebut bismillah. Kenapa kamu tak mau makan? Kamu nak makan yang bangkai ya? Wa qad fassala lakum, sedangkan telah dijelaskan kepada kamu, ma harrama alaikum, apa yang diharamkan ke atasnya. Jadi dalam ayat surah Al-An'am ini, Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan kepada kita. Dan selepas itu disebutkan tentang perkara yang diharamkan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan illa li ghayrillahi bih. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya illa an yakuna maytatan, kecuali merupakan yang merupakan bangkai. atau daman masuhan, ataupun darah yang memancur yang mengalir, atau lahma khinzir, ataupun daging khinzir. Fa innahu rijs, karena sesungguhnya ia najis. Atau fisqan uhilla li ghairillah bihi, ataupun sesuatu kefasikan, yakni sesuatu yang disembelih dan disebutkan dilaungkan selain nama Allah padanya, kecuali orang yang darurat. Jadi disebutkan secara jelas. Tapi ayat ini dalam surah Makkiyah, diturunkan pada era Makkah. Jadi tak disebutkan makanan-makanan yang diharamkan selain daripada yang disebutkan tadi, ada empat saja. Iaitu bangkai, darah yang memancur, kemudian lahma khinzir yang daging babi, dan begitu juga sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah SWT. Tapi di sana dalam surah Al-Ma'idah, kerana dia surah Madinah, surah yang selepas itu, ayatnya menerangkan lagi perkara binatang-binatang yang haramkah, iaitu binatang yang dicekik, binatang yang jatuh daripada tempat yang tinggi dan sebagainya. Jadi diterangkan, dijelaskan perkara yang diharamkan dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahuma mushtabihat aw umur mushtabihat, dan di antara keduanya, antara keduanya antara yang halal yang jelas itu dan yang haram yang jelas itu, ada perkara yang tengah-tengah yang samar-samar. Kemudian yang samar-samar ini apa dia? La ya'lamuhunna kathirun minan nas, tidak ramai manusia yang mengetahuinya. Maksudnya kebanyakan orang tak tahu apa hukumnya, dia halal ke dia haram. Tapi ada tak yang tahu tentang hukum yang samar-samar ini? Maka Nabi SAW tidak menafikan. Jadi ada orang yang tahu, tapi mereka ni sedikit. Dan mereka ni alam-alam. Ada pun satu masalah dalam agama tentang halal dan haram, tak ada satu manusia pun daripada umat Muhammad SAW yang mengetahui hukumnya. Itu tidak, mesti ada orang yang tahu, cuma banyak ataupun sikit. Jadi di sini kita dapati bahawa terdapat masalah-masalah dalam hukum Islam yang ada ulama tak tahu daripada zaman sahabat lagi. Di mana sebagaimana yang kita baca bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijrah, beliau yang keluar daripada Madinah ke negeri Syam, tiba-tiba mereka terdengar berita bahawa di negeri Syam itu terdapat penyakit ta'un. Maka Umar bin Khattab bermusyawarah bersama dengan orang-orang Islam, dengan sahabat-sahabat. Adakah kita terus pergi, ini ada penyakit ta'un? Penyakit ta'un ni kalau kena, biasanya dia akan berjangkit. Dan kalau dia berlaku pada satu tempat, ramai yang akan meninggal dunia. Dan bersama mereka ni orang-orang Islam, sahabat-sahabat besar, Hafiz Quran, orang ahli, mujahid. Adakah kita nak pergi juga? Jadi lepas mesyuarat, ada yang mengatakan pergi, ada yang mengatakan jangan pergi. Maka tiba-tiba datang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia kata, inna indi bihada ilma, sesungguhnya aku ada ilmu tentang perkara ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh, jika kamu berada pada satu tempat, kamu mendengar sesuatu tempat atau ada ta'un, maka jangan kamu pergi kepada itu. Kalau kamu ada di tempat yang ada ta'un, jangan kamu jangan keluar lagi daripada itu. Maka Umar bin Khattab pun kata alhamdulillah, kemudian dia membalik ke Madinah. Dia tak jadi. Jadi ada juga kadang masalah-masalah yang tidak diketahui hukumnya oleh sebahagian sahabat, tapi ada yang tahu. Dan ini banyak contohnya di kalangan ulama dan seterusnya. Ini contoh yang tadi, orang yang berburu dengan menggunakan senjata, gunakan panah, atau zaman kita gunakan senapang. Jadi kita buru kita apa ni, kita nampak binatang buruan, kita tembak ataupun kita panah. Kemudian kita pergi ke tempat binatang tadi, kita dapati dia dah mati. Kita dah baca bismillah ketika kita menembak. Boleh tak kita makan, halal ke tidak binatang yang kita tembak? Maka jawabnya tidak ragu-ragu lagi bahawa dia halal. Allah SWT mengizinkan, menghalalkannya secara jelas dalam Al-Quran. Fakulu mimma amsakna alaikum wa dhkuru smallahi alaih. Maka makan dari pada apa yang ditangkap binatang buruan kamu. Ini binatang kamu yang kamu gunakan, anjing buruan kamu. Wa dhkuru smallahi alaih, dan sebutlah nama Allah pada, bagaimana yang terdapat dalam hadis Abu Tha'alab al-Khushani radhiyallahu anhu, semakna dengannya. Jadi kita boleh makan. Baik, itu halal yang jelas. Kemudian satu lagi sinar, kita panah binatang tersebut, kita pergi ke binatang tersebut, dia masih hidup. Tapi kita tak sembelih. Kita tidak sembelih. Jadi apa hukum binatang buruan yang sama juga tu? Halal ke haram? Tidak syak lagi bahawa dia haram. Sebab apa? Dia bangkai. Kemudian kita panah lagi sekali. Kemudian binatang ketiga, hari ketiga. Lepas tu kita cari-cari, dia tak jumpa, dia lari. Besok lusa baru kita jumpa. Tapi kita nampak panah kita tercucuk kat badan dia. Taruhlah ni, apa ni, rusa. Sedap ni rusa. Dia buat benda. Benda tak sedap lagi ni. Buat berjaya-berjaya rusa. Kita nampak ada lagi satu panah kat situ. Panah kita, kita kenal. Kita nampak lagi satu panah. Dah mati lah. Halal ke haram? Dah sama-sama. Sebab kemungkinan binasa rusa tu mati disebabkan panah kita. Kalau disebabkan panah kita, no problem. Sebab kita dah baca bismillah. Tapi kalau panah orang lain, mana kita tahu dia baca bismillah ke tidak? Entah-entah ni panah sesat. Kemungkinan dia mati disebabkan panah lagi satu. Dan kalau disebabkan panah lagi satu, dia bangkai. Jadi boleh makan ke tak boleh makan? Nak kata boleh, macam boleh. Nak kata boleh, tak boleh. Ha, ini yang namakan sama-sama. Jadi apa kita buat kalau sama-sama? Kata Rasulullah SAW, famanit siapa yang meninggalkan perkara yang sama-sama ini, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan, dia telah membersihkan agamanya dan maruah. Ataupun dia memburu, dia dah panah, binatang tu hilang, tak jumpa. Lepas tu dia jumpa besok dalam air ataupun terapung-rapung atas air. Terapung-rapung atas air. Boleh makan atau tak boleh makan? Kalau kata boleh, panah kita je satu. Tadi panah dulu ni, sekarang panah satu je. Memang kita punya panah. Tapi apa lagi muskilah dia? Apakah dia mati sebab panah kita atau dia mati lemas? Kalau mati lemas, bangkai. Jadi dah sama-sama. Jadi inilah contoh-contoh yang diberikan oleh ulama tentang perkara yang halal yang jelas, haram yang jelas. Kemudian ada yang tengah-tengah. Banyak kita boleh dapati daripada hari ini. Baik. Dan satu lagi yang diberikan oleh ulama, contoh yang diberikan oleh ulama, dia ada seorang adik perempuan, adik kandung perempuan dekat satu kampung ni, di satu kampung. Tapi dah lama dia berpisah dengan adik perempuan ni, dia tak kenal. Bila tak kenal. Tak tahu lah, dalam kampung tu ada 200-300 perempuan. Dia sampai kat kampung tu, boleh tak dia nikah dengan wanita-wanita? Mesti satu daripada 300 tu adik perempuan dia sendiri. Ya ke tidak? Mestilah. Dia yakin, dia tahu bahawa adik perempuan dia tinggal kat situ. Tapi dia tak kenal. Jadi apa hukum kahwin dengan adik sendiri? Haram, dan dosa tu jelas. Dan apa hukum kahwin dengan orang luar? Halal, itu pun jelas. Tapi masalahnya di tengah-tengah tu, di yang 300 tu ada satu, 299 halal. Bukan semua dia kahwin lah sekaligus, maknanya boleh-boleh kahwin. Tapi yang satu tu, adik perempuan dia. Jadi boleh tak tawakal Allah, harap-harap takkanlah apa ni aku dapat adik sendiri. Kalau kahwin tu satu keperluan. Ataupun jangan kahwin dengan satu pun, kerana kemungkinan yang satu tu adalah, yang dia kahwin tu adalah adik perempuan dia sendiri. Jadi nampak? Ada syubhat, ada samar-samar. Jadi kata Rasulullah SAW ikut hadis ini, pamanittaqa syubhat, siapa yang meninggalkan yang samar-samar, maka dia telah selamatkan agamanya. Kalau dia kahwin juga, dia tak akan bebas, dia tak akan selamat daripada mungkin mengawini mahram sendiri. Dan itu adalah dosa yang walaupun itu bukan salah. Begitu juga apa ni, dia mendapat daging yang halal, kemudian lagi sekali dia dapat daging yang haram. Dua-dua bagian peha, ini nak kasi susah aja lah. Dia dah taruh tempat lain yang halal ni, daging yang haram, yang bangkai. Tapi entah macam mana, entah dia keluar sekejap daripada bilik, anak dia main ke apa, dia balik, dia tengok position pinggan dah lain. Dia nampak dah lain. Kalau nampak sama tak apa. Ataupun dia terlupa, mana satu yang halal, mana satu yang haram. Daging semua sama, dia belum masak. Kalau dah masak lagi teruk. Jadi boleh tak cacah putih? Yang halal tu jelas dari sebelah, yang haram tu pun jelas. Jadi oleh kerana telah sama-sama telah bercampur aduk antara halal dengan haram, mengikut hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ini, hendaklah kita tinggalkan semua-semua, kita kena buang. Itu pengajaran daripada hadis ini. Kemudian dari sudut masalah fiqah pula, bukan makan, bukan pasal masalah minum. Ulama memberi contoh orang yang membunuh seorang hamba. Maka terdapat pendapat ulama di situ. Jadi apakah hukuman bagi orang yang membunuh orang lain secara sengaja? Umumnya dia akan dihukum qisas. Yani orang yang membunuh dihukum bunuh. Baik, tetapi yang dibunuh ni bukan orang merdeka. Yang dibunuh ni adalah seorang hamba. Maka kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, ulama zahiri, mereka mengatakan hamba tu pun orang. Kita samakan dia dengan manusia biasa, dengan hamba, dengan orang yang merdeka. Jadi orang yang membunuh hamba pun kena bunuh. Tapi jumhur mengatakan tidak. Orang yang membunuh hamba itu tidak dibunuh qisas, tetapi wajib membayar diyat, iaitu membayar pampasan. Pampasannya 100 ekor unta. Dan unta dia ada umur yang berbeza-beza lah, masalah dia panjang. Baik, kemudian di kalangan jumhur ini yang mengatakan dibayar pampasan untuk hamba yang dia bunuh itu, mereka berpecah kepada dua pendapat lagi. Maka satu golongan mengatakan kita bayar dia sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia, iaitu 100,000 unta. Sebab apa? Dia manusia. Dia solat, dia puasa, dia beribadat, dia makan, minum, dia kahwin semua. Tapi dia hamba. Jadi kita ikut dia sebagai manusia. Kita ambil dia sebagai manusia, kita bayar pampasan 100,000. Ataupun kalau dia adalah hamba, mungkin separuh daripada dia seorang yang merdeka. Tetapi di sana ada satu lagi pendapat yang mengatakan tidak, hamba ini kita lihat dia macam apa? Macam harta benda. Macam binatang ternakan. Sebab hamba ni macam harta benda, sebab kita boleh jual beli. Itu tanah kita boleh sedekah kan? Hamba macam kita sedekah harta benda kita. Kemudian kalau kita mati, hamba tu diwarisi oleh waris kita. Jadi kita nilaikan hamba yang dibunuh tu berapa ribu hamba ni? Hamba ni 10,000. kita bayar kepada keluarganya RM10,000, yang ini pada tuannya RM10,000. Kita tak bayar mengikut harga RM100,000 untuk contoh. Jadi di sini sebabnya adalah samar-samar antara ulama pada melihat hamba itu apakah dia manusia ataupun dia harta benda. Jadi ini salah satu masalah yang juga disebutkan oleh ulama dalam usul fiqh tentang masalah syubhat yang samar-samar. Dan masalah samar-samar ni banyak. Tadi kita sebutkan semua binatang laut halal dimakan, betul tak? Tak kira dia makan binatang lain seperti jos, shark, ikan paus besar kecil, sotong ke, apa juga, jadi dia binatang laut. Itu yang benar. Rasulullah SAW kata semua bangkai halal dia makan. Tetapi di sana ada binatang yang hidup di laut dan juga hidup di darat. Alamak, ini dah susah lah. Ini masih halal ke? Ataupun macam mana? Kalau binatang darat, syarat kita makan dia, kita sembelih dulu. Seperti kambing, lembu, unta dan sebagainya, ayam kan? Tapi sekarang dia hidup di dalam laut dan dia juga hidup di darat. Jadi sama-sama. Sebab tu ulama ada kata, okey, kita jadikan dia binatang laut sudah. Asal dia duduk kat laut sikit pun dia binatang laut halal kita makan. Jadi ketam macam mana pun nanti dia balik dekat apa? Kadang laut kita boleh makan. Penyu macam mana pun dia nak bertelur kat luar, nanti dia balik kat laut, kita jadikan dia binatang laut. Sebab tu orang masak tetelsu. Hilang banyak tetelsu. Begitu juga mazhab Maliki kata boleh. Masuk kat dalam masalah ni buaya, boleh makan buaya ke tidak? Kita boleh makan buaya ke tidak? Buaya makan kita dah tu boleh. Sebab nak pastikan dia ni hidup di laut ataupun tidak. Tetapi ada ulama mengatakan kalau dia tak hidup di laut secara full time, part time aja, kita anggap dia sebagai binatang darat. Jadi haram. Dah dulu pun pendapat. Sebab sama-sama. Kita nak lihat dia daripada angle mana. Kemudian ada ulama lebih saintifik lagi. Dia kata apa? Oh, kita lihat dia punya hidup di laut itu banyak ke ataupun hidupnya di darat itu lebih banyak. Jadi kalau hidup dia lebih banyak kat satu tempat, kita hukumkan dia sebagai binatang laut contohnya. Kalau dia lebih banyak di darat, kita hukumkan sebagai binatang darat. Ini nak kena lihat secara saintifik kan, nampakkan dia. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat di sana perkara-perkara yang tidak jelas. Kebanyakan manusia tak tahu, yang belajar yang tahu. Itu pun ada ulama masih tak tahu lagi beberapa masalah. Jadi sini, jadi binatang apa ni, daging yang diimport daripada negara luar, Argentina, Brazil itu. Kita ingatkan orang import gula ke? Orang pun import apa? Daging ayam Brazil, ayam Argentina, lembu Argentina, lembu Brazil. Boleh dimakan atau tidak boleh dimakan? Kita pun dah agak gagal lah. Boleh ke tak? Oh, tak boleh. Sebab apa? Mereka orang kafir. Tapi orang kafir ini ahlul kitab. Dan Allah SWT menghalalkan kita makan daging ahlul kitab. Tak iya juga. Dah, mana tu? Yang bagus apa? Jangan makan. Betul lah. Yang bagus, jangan makan. Itu warak. Tetapi kalau kita dah kaji, kita tahu bahawa dia ada majlis agama Islam dia kat sana tu. Yang telah memeriksa cara mereka menyembelih walaupun mereka tak baca bismillah. Maksudnya mereka bukan membaca nama Allah tapi membaca apa ni, the name of God juga. Asal dia sebut nama Allah walaupun dia bukan orang Islam, maka boleh kita makan sembelihan mereka. Bahkan kita boleh berkahwin dengan wanita-wanita. Jadi di sini kalau dia tak buat kajian, maka dia boleh katakan bahawa ia halal. Orang yang belum buat kajian, maka dia kena tawakkuf, dia kena stop dulu dan dia tinggalkan. Jadi demikianlah kita lakukan pada semua perkara. Sebab tu hadis ini merupakan tiang, salah satu rukun atau faedah dalam agama Islam. Sebab dalam kehidupan kita mesti kita akan jumpa tiga jenis perkara ni. Satu yang halal yang jelas, yang haram yang jelas, dan perkara yang syubhat. Baik. Sebab kita berhati-hati kita meninggalkan yang sama-sama ini, maka kita ambil ini satu sebagai contohlah. Kita ada madu. Madu ni ubat memang ada sedap. Kita ada satu bekas madu. Kemudian ada satu lagi bekas madu yang kedua. Ada dua bekas madu. Datang satu orang, dia letak racun depan mata kita dekat bekas madu yang kedua. Ha. Jadi kita confirm nampak bahawa ada apa ni? Dan satu daripadanya ada racun yang dia kata aku dah letak racun yang apa ni, minum tak sampai 2 saat mati. Racun yang amat berbisa. Macam tadi juga, kita keluar daripada bilik tersebut, kita balik, kita dapati posisi dia dah berbeza. Sekarang kita dah tak nampak, kita dah tak kenal lah mana satu yang ada racun, mana yang tak ada racun. Ada orang yang sihat akal ni, walaupun lapar macam mana, nak try salah satu daripada bekas madu tersebut. Macam tak ada orang yang akan makan. Sebab dia tahu ataupun dia takut bahawa kemungkinan yang dia makan tu adalah madu yang beracun. Jadi itu masalah dunia. Oleh kerana itu sama juga dengan masalah perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yang jelas kita yang tinggalkan. Kadang sama-sama mesti ada yang haram, tapi kita yang tak nampak, kita yang tak pasti. Jadi kita tinggalkan untuk menyelamatkan apa? Bukan menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan nyawa kita, tapi menyelamatkan agama kita, menyelamatkan marwah kita, irti. Jadi di sini ulama mengatakan menyelamatkan marwah kita ini, dia ada kaitan marwah. Bila kata marwah ni, dia ada kaitan dengan orang lain. Sebab marwah ini terjaga, terpelihara bila orang lihat, orang muliakan kita. Maka maknanya kita jaga marwah. Kadang anak-anak kita ataupun saudara mara kita boleh jatuhkan marwah keluarga ini. Menunjukkan bahawa ia ada kaitan dengan masyarakat luar. Itu marwah. Sebab itu kata ulama, kalau kita tuduh orang yang baik-baik buat zina, kita telah jatuhkan marwah dia, kita berhak dihukum disebat sampai 80 kali. Dan yang boleh memaafkan hanyalah waris ataupun orang itu sendiri, orang yang kita tuduh. Ini akan marwah dia dikenal dengan orang lain. Oleh kerana itu, dalam kita meninggalkan perkara yang syubhat ini, yang sama-sama, kita mesti meninggalkan perkara-perkara yang dianggap oleh masyarakat luar sebagai perkara yang salah, sebagai perkara yang haram, walaupun pada hakikatnya dia tidak haram. Kenapa? Kerana nak jaga marwah. Contoh yang boleh kita berikan secara ringkas, ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam bab i'tikaf. Bahawa Rasulullah SAW satu malam di i'tikaf. Dan Nabi SAW tak i'tikaf sehingga bulan Ramadan. Di masjid Nabi, datang salah seorang daripada isterinya. Tak silap saya, nama beliau adalah Sofiyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW ketika itu sedang i'tikaf, dan Sofiyah datang nak berbual-bual dan sebagainya. Nabi SAW layankan dan sebagainya. Dan malam, kemudian Nabi SAW hantarkan Sofiyah radhiyallahu anha ke rumahnya, tapi tak keluar dari masjid. Sebab rumah isteri-isteri Nabi SAW semua melekat dekat apa? Dekat pintu-pintu masjid. Mungkin kat situ rumah dia kat sana. Jadi Nabi SAW bawa sampai kat sana. Gelap. Dan Nabi SAW ketika menghantar isterinya itu ke rumahnya, beliau terasa ataupun terperasan ada dua orang lelaki yang sedang mengikuti mereka berdua. Nabi SAW pelan-pelan sampailah dua lelaki tersebut sampai jumpa kepada ataupun bertemu dengan Rasulullah SAW dan isterinya Safiyyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, innaha Safiyyah binti Umayyah. Sesungguhnya ini adalah Safiyyah binti Umayyah. Maka kedua lelaki tersebut mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Takkanlah kita nak sangkakan yang bukan-bukan. Tapi Nabi SAW kata, sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam badan kamu, di tempat-tempat darah kamu. Inna syaitana yajri min bani Adam majra dam. Maka aku takut bahawa syaitan kau akan meletakkan syubhat di dalam hati-hati kamu. Sebab tu aku buat macam ni. Jadi kau tahu kan yang aku jalan ni bukan wanita lama, tetapi isteri aku sendiri. Jadi apa kita dapat daripada hadis ini? Jangan letakkan diri kita di tempat-tempat tuhmah, di tempat-tempat fitnah, iaitu perkara-perkara yang boleh menimbulkan keraguan pada diri orang lain, sehingga kita dituduh, kemudian maruah kita ini jatuh. Jangan-jangan ke tempat maksiat. Oh, jalan ke mana? Oh, jalan lepas gilang. Kenapa? Ada aku nak tengok orang buat maksiat. Bukan tengok orang buat maksiat. Maksudnya nak tengok orang yang buat maksiat. Bukan dia tengah buat maksiat. Supaya aku insaf pada Allah SWT. Jalan ke tempat relax di sini. Orang tengok apa pakcik ni buat kat sini. Dia kenal pula. Dia telefon apa semua. Baru jatuh kan? Baru jatuh. Pergi kat tempat-tempat jual arak contohnya, casino nanti buka, dia sibuk kat sana. Apa? Tak tengok-tengok je dia punya design ke apa. Tempat kita, tempat syubhat. Jadi kita tinggal kat sana tak ada apa. Tapi oleh kerana ia boleh menimbulkan fitnah, tuhmahat, kerana ia tempat-tempat syubhat, maka wajib kita tinggal. Di sana terdapat satu golongan sufi pada zaman dulu lah, dia kenal sebagai Malati. Antara kebiasaan mereka, tarikat mereka ni tarikat juga lah. Kita ambil pelajaran di sebuah kami ulama. Mereka ni suka buat perkara-perkara ataupun berada di tempat-tempat atau pada masa-masa yang menimbulkan fitnah. Tempat yang tak baik, masa yang tak baik, perkara-perkara yang kalau lihat tu macam perkara yang maksiat. Dan mereka sengaja buat gitu. Tarikat mereka memang favorite buat gitu. Sebab apa? Supaya orang tuduh-tuduh, orang cakap-cakap, buruk sangka dan sebagainya, mumpat-mumpat, nanti mereka punya pahala yang mumpat-mumpat tu kita dapat. Wah, itu dia punya apa? Logik dia. Masya Allah. Jadi kita dapat pahala. Dia anggap itu sebagai perkara yang mendekatkan diri dia kepada Allah SWT. Ini saya teringat orang yang taruh kat email perkara yang merapi-merapi kan? Atau kata-kata dia sendiri yang mana boleh berimbul fitnah terhadap orang yang tak email. Lepas tu dia kata, kan kamu semua buat gini-gini semua, kamu aku dapat mana sebab aku yang menyebabkan kamu ni, kamu discuss secara ilmiah lah dan sebagainya. Atau kamu kalau tuduh aku, kamu umpat aku, kamu dapat dosa, aku dapat pahala kamu. Ataupun seperti ini. Jadi ini semua adalah fikrah-fikrah yang jahat, yang salah dan yang sesat, tidak bersesuaian dengan hadis Nabi SAW yang kita bacakan ini. Dan satu hal lagi, kenangan hadis ini meninggalkan perkara-perkara yang samar-samar ini, yang syubhat ini bukan satu darajat antara satu orang dan satu orang dalam bab wara ini. Ini dinamakan wara. Kita tinggalkan Allah SWT untuk menjaga agama kita, maruah kita. Maka ia antara langit dan bumi kan, kadang antara satu orang dan satu orang. Ada orang kerana terbiasa dengan menjaga makan, minum, pakaiannya daripada yang halal, apabila datang kepada dia makanan yang sama-sama, cepat dia rasa. Ada orang dia tahu pun dia main ngap saja. Mana datang rezeki dia tak kisah sangat, dia tak banyak soal kata. Tapi ada orang tidak. Siapa yang berikan makanan tu? Oh, jiran tu. Tapi jiran tu kerja kat bank, bank kan riba. Tak makan, tak mau. Sebab dia nak jaga makan dan minum. Ada orang, mana kita tahu duit dia yang beli ni duit yang haram ke kadang-kadang duit lain. Orang lain kan, dia beza dia. Jadi contohnya adalah yang berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW, yang kata para sahabat Nabi SAW jalan. Kemudian Nabi SAW terjumpa sebiji kurma, dan Nabi SAW mula nak makan. Kemudian Nabi SAW keluarkan kembali. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku ambil makanan tadi pasal dia makanan yang terbiar. Tapi aku teringat mungkin-mungkin kurma ni terjatuh daripada kurma zakat, kurma sedekah. Dan kita yakni Nabi SAW nak di keluarganya tak boleh makan kurma sedekah haram. Walaupun tak pasti, tapi kerana dah biasa jaga makan minum pakaian yang halal, maka Nabi SAW tinggalkan. Tapi untuk kita tak payahlah. Kalau kita nampak duit ke apa ke kan, jangan tinggalkan. Kita tak tahu duit haram tak ada. Pasal apa? Nanti tu menyia-nyiakan harta benda pula. Kalau handphone ke apa, jangan biarkan. Ambil, lepas tu pakai. Tidak, lepas tu ikhlaskan. Siapa hilang handphone dan sebagainya, kasih kepada pegawai kat masjid. Macam tu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada satu hari datang seorang khadamnya membawa makanan kepada dia. Dia baru masuk sikit kat dalam mulut, rasa kat tekak. Cepat-cepat dia panggil, ya Hudam, mari sini tu. Dari mana kau dapat makanan ni? Oh, jadi khadam dia pun berkata, aku dulu pada zaman jahiliyah, wahai Abu Bakar, takkan hantu, aku pernah buat kerja telik-menelik. Dan aku pernah menilik untuk satu orang. Ini dulu cerita lah zaman jahiliyah. Dan wallahi wama kuntu kahina, wama ana bikahin. Dan demi Allah, aku ni bukan seorang tukang telik betul. Aku bilik je dulu-dulu. Ini menunjukkan banyak orang tukang telik bomo apa semuanya, bilik je bukan betul. Cuma belajar psikologi je, buat beli, pergi kat popular. Ada buku macam mana nak telik nasi. Tak tahu kat sini ada ke tidak, kat Indonesia kemarin saya pergi banyak betul buku macam mana nak tilik tangan ada. Cuma banyak psikologi je. Kau gini dia tengok punya badan yang ini, dia pakai macam ini, bukan macam ini. Kita ada beberapa soalan, kita dah boleh ikam je lah nasib dia. Jadi ini yang dilakukan oleh khadam. Jadi tadi tu, orang yang aku tilikkan tadi tu, dia bayar upah dia. Itulah upah dia, makanan dia kasih pada kau, wahai Abu Bakar. Cepat-cepat Abu Bakar muntah dah masuk tu, dah telan. Korek, lalu dia muntah. Apa itu dia dapat dari perbuatan Abu Bakar Siddiq? Bahawa Abu Bakar Siddiq pertama seorang yang bersih hati, disebabkan sentiasa menjaga makan dan minumnya. Pastikan bahawa ia datang daripada yang halal. Oleh kerana dah bersih sangat hatinya, sedikit saja masuk daripada yang samar-samar, walaupun pada Abu Bakar Siddiq tak haram, asal dia tak, tetapi dia dapat merasa. Ini kalau kita ada alat apa, barometer atau apa-apa termometer atau apa lah yang boleh sense apa makanan yang halal ke syubhat. Ini kita katakan kita boleh buat satu cerita apa ni, alat yang hebat. Tapi tak ada alat ni. Alat ni hanya datang daripada hati orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjaga dirinya sendiri. Dan kisah seperti ini diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khadamnya bawa susu unta. Jadi baru dia minum aja, dia tanya, "Dari mana kau dapat susu ni?" "Oh, tadi aku pergi nak minta susu, tapi aku dapati bahawa tuan-tuan unta dah jalan dah. Dah jauh. Jadi aku pergi je dekat unta zakat. Dan aku perah kat sana, kasih pada kau." Patutlah kan Umar bin Khattab pun muntahkan. Tuhan harap kita makan ataupun minum daripada harta orang ramai, harta zakat. Jadi demikian yang kita boleh belajar dan yang kita boleh pelajari daripada kisah-kisah Salafus Salih ini. Dan ada satu lagi kisah daripada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pembahasan di sini minggu depan. Iaitu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, seorang alim ulama, tapi beliau berniaga. Dia bekerja dengan tangan dia sendiri dan beliau berniaga menjual kain baju. Jadi pada satu hari ada kain baju yang nak dijual itu, ada yang mempunyai aib, yani ada yang tak betul, ada potongan tak betul ke, rosak ke, koyak ke dan sebagainya. Jadi letak satu tempat. Kemudian yang lain semua adalah pakaian-pakaian yang bagus lah untuk dijual. Dan beliau mempunyai pembantu kedai. Jadi satu hari dia keluar, jadi orang yang apa ni, yang membantu dia menguruskan kedai. Bila dia balik semula kat kedai, dia dapati bahawa kain yang rosak tu dah tak ada. Dia tanya kepada pembantu kedai tersebut, mana kain, mana baju? Oh, aku dah jual. Berapa kau jual? Oh, aku jual macam harga biasa lah. Adakah kau khabarkan kepada yang membeli bahawa kain ni ada rosak itu dan ini? Oh, tak ada. Maka Abu Hanifah pun ambil duit dia dan dia sedekahkan harga baju tersebut. Dia tak mau ambil, dia tak mau ambil apa ni, bayaran daripada baju tersebut. Pasal pembeli dia tak ada. Nak ikutkan ikut hukum, hukum fiqah, yang perlu kita keluarkan hanya harga kurang disebabkan rosaknya pakaian tersebut, bukan seluruh pakaian. Sebab dia boleh jual pakaian yang rosak, tetapi harga dia kena turun mengikut kerosakan pada pakaian. Tapi Abu Hanifah seorang yang warak, meninggalkan yang sama-sama, maka dia bayar semuanya sekarang. Dia sedekah. Jadi inilah contoh yang patutnya kita ikut, yang bersesuaian dengan Nabi Muhammad bin Bashir radhiyallahu anhu ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Tolong kalau lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.